Sahabat Muslim yang berbahagia, 6 pertanyaan Al-Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Suatu ketika Imam Al-Ghazali, pengarang kitab berjilid-jilid Ihya Ulumuddin, mengajukan beberapa pertanyaan kepada murid-muridnya yang insya Allah pertanyaan ini bermanfaat dan sangat rasional menurut pandangan syariat Islam. Berikut pertanyaan-pertanyaan Al-Imam Al-Ghazali. Yang pertama, apakah yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab, kapas, angin, debu, dan dedaunan. Semua itu benar, kata Imam Ghazali. Akan tetapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, apakah yang paling berat di dunia? Itulah pertanyaan kedua Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Kemudian ada yang menjawab, besi dan gajah. Semua jawaban itu adalah benar, kata Imam Al-Ghazali. Akan tetapi yang paling berat adalah memegang amanah. Amanah Al-Quran telah menjelaskan betapa beratnya amanah itu. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikulkan amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Al-Ghazali mengajukan pertanyaannya, apakah yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, negeri Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban itu benar, akan tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan apa cara sekalipun, kita tidak dapat kembali kepada masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan syariat. Ibnu Umar pernah merenungkan, jika engkau berada di waktu sore, maka janganlah menunggu pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, janganlah menunggu waktu sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia? Muridnya menjawab, orang tua, guru, kawan, dan sahabat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua itu adalah benar, tetapi yang paling benar adalah yang paling dekat dengan diri kita di dunia adalah mati. Sebab itu janji Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian untuk yang kelima, Imam Al-Ghazali meneruskan pertanyaannya, apakah yang paling besar di dunia ini? Muridnya menjawab, gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu. Maka kita harus berhati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu membawa kita ke lembah neraka. Kemudian pertanyaan yang keenam kepada muridnya, apakah yang paling tajam di dunia ini? Muridnya menjawab dengan serentak, pedang. Benar, kata Imam Al-Ghazali, yang paling tajam adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia selalu menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Marilah kita menjaga lisan, menjaga lidah, dengan memilih kata yang baik, karena jangan sampai badan binasa